Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sederet-sederet, saudara-saudaraku jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang kawula hormati, ingkang mugi-mugi dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged kepanggih malih wonten ing masjid punika dalam rangka ngelajengaken kajian rutin kita pada setiap hari Sabtu malam Ahad di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas hikmah atau pelajaran penting dari surat Al-Fajr ayat 1 ngantos kalih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin asyri. Wal fajr, dan demi fajar. Nggih, fajar itu merupakan permulaan pagi, nggih, tanda matahari akan bersinar, matahari badhe meletak, akan muncul. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar, waktu fajar. Kemudian ayat yang kedua, Allah juga bersumpah walayalin asr, demi hari yang jumlahnya 10, ya, sedoso, hari yang jumlahnya 10. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dari hari yang ke-10 niki nopo, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dinten-dinten ingkang sedoso, hari yang 10. Allah niku bersumpah nedahaken pentingnya dinten-dinten tersebut, nedahaken kemuliaan hari-hari tersebut, keagungan hari yang 10. Hari yang 10 niku maksudipun napa? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, walayalil asri ingkang dimaksud dinten-dinten ingkang sedoso, wal muradu biha asru dzul hijjah, yang dimaksud adalah 10 dinten pertama, 10 hari pertama di bulan dzul hijjah ingkang sekedap malih badi kita panggi. Nggih, kita sakniki bulan dzul qa'dah, di penghujung akhir pungkasan bulan Dzulhijjah. Niki tanggal pinten dulu kok dah bapak-bapak? Niki menawi Masehi tanggal 26 nggih. Nggih, sekitar tanggal 26 Dzulqa'dah. Mengke 27, 28, 29. Nggih, tigang dinten malih napa kawan dinten malih kita sampun melebet bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah tanggal setunggal ngantos tanggal sedoso Dzulhijjah niku nggadahi keutamaan ingkang ageng sangat, hari yang sangat mulia, dinten-dinten ingkang agung. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngantos sumpah, bersumpah demi hari yang 10 dinten ingkang sedoso niki 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kama qalahu Ibnu Abbas, ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, seorang sahabat ahli tafsir, wa Ibnu Zubair dan juga Ibnu Zubair, wa Mujahid dan juga Mujahid muridnya Ibnu Abbas, wa ghair wahid minas salaf, dan juga beberapa kalangan ulama di zaman salaf. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Nedahaken yang dimaksud 10 hari itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang nedahaken pilih 10 hari bulan Dzulhijjah itu sangat penting dan mulia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha," boten enten dinten amal saleh niku langkung ahabbu ilallah, langkung dicintai Allah, nggih, langkung ditresnani Allah. Dados boten enten dinten menawi kawula panjenengan sami nglaksanakaken amal saleh, amal saleh niki langkung ditresnani Allah. Nggih, langkung ditresnani niku artosipun ganjaranipun langkung kathah, keutamaanipun langkung ageng, fadhilahipun langkung sae. Azza wa jalla min hadhil ayyam, daripada amal soleh ingkang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Niki hadis riwayat Imam Bukhari. Nedahaken dumateng kita pilih 10 hari awal bulan Dzulhijjah niku keutamaanipun napa? Amal soleh ingkang kita lampahi niku ganjaranipun ditikelaken, dilipat gandakan. Amal soleh ingkang kita lampahi wonten ing 10 dinten awal bulan Dzulhijjah niki langkung ditresnani Allah Subhanahu wa taala. Kita dos menawi kita salat, nggih, salat zuhur, salat asar wonten ing wulan sanesipun wulan Ramadan napa wulan Dzulqa'dah, kita salat zuhur wonten ing wulan Dzulhijjah, sami-sami salat zuhur, sami-sami siam, sama-sama sedekah. Ya, sedekah misalipun 100.000 di bulan Ramadan, sedekah 100.000 wonten ing bulan Dzulhijjah niki ganjaranipun langkung sae lebih baik sedekah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Amal soleh napa mawon yang kita lakukan ingkang kita lampahi niku langkung ditresnani Allah, pahalanipun langkung kathah, menawi kita lampai pas di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Sampai para ulama juga menjelaskan bahwa keutamaan di bulan Dzulhijjah niku langkung kathah, langkung sae tinimbang bulan Ramadan. Nggih, bulan Ramadan kita semangat, bulan Ramadan kita sangat rajin ibadah nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan siam, siang siam, malam sholat taraweh 11 rakaat, mengkisonten sedekah, buka puasa, maos Al-Quran injing siang malam sregep, membaca Al-Quran bulan Ramadan. Amargi Ramadan mempunyai keutamaan, keistimewaan, fadilah ingkang ageng sangat. Wulan Dzulhijjah niku keutamaanipun boten kalah. Bulan Dzulhijjah niku keistimewaanipun boten kalah daripada bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Ibnul Qayyim, menawi dalunipun niku langkung sae wulan Ramadan. Menawi dalu nggih, bibar maghrib ngantos enjing niku langkung sae bulan Ramadan. Ganjaranipun, keutamaanipun. Menawi enjing siang niku langkung sae wulan Dzulhijjah. Siangipun niku langkung sae bulan Dzulhijjah. Menawi kita maos Al-Qur'an jam 09.00 enjing wulan Ramadan, kalih maos Al-Qur'an jam 09.00 enjing wulan Dzulhijjah, niku ganjaranipun langkung sae wulan Dzulhijjah. Niki menawi siang atau pagi nipun. Nggih. Para ulama yang lain, kalau Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah niku langkung utami mutlak lebih utama daripada bulan Ramadan, baik pagi, siang atau malamnya bulan Dzulhijjah niki. Nggih, bab niki dados bapak-bapak, ibu-ibu, kedah kita ngertosi, kedah kita pahami, pilih sekedap malih bulan Dzulhijjah sedoso dinten niki kedah kita manfaataken, harus kita persiapkan baik-baik dan kita manfaatkan untuk amal soleh, amal kebaikan, amargi wau ganjaranipun boten kalah, bahkan langkung sae daripada bulan Ramadan yang kemarin kita juga sampun semangat di dalam ibadah. Kemudian saklajengipun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, bulan Dzulhijjah sedoso dinten awal Dzulhijjah niki nggadahi keutamaan ingkang ageng sanget, sebabipun napa? Yang tampak adalah bahwa keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah karena hari-hari tersebut merupakan tempat berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Nggih, sedasa dinten awal Dzulhijjah niku berkumpul, ngelempak pokok-pokok ibadah, intinipun ibadah. Napa mawon mengke nggih, kita Idul Adha niku mengke napa enten ibadah salat Id, salat Idul Adha ten lapangan. Nggih, niki salat merupakan ibadah badaniyah, ibadah ingkang paling sae. Salat Idul Adha enten mengke tanggal sedoso. Kemudian ingkang nomor kalih siam poso. Poso tanggal 09.00. Nggih, tanggal 09.00 Dzulhijjah hari Arafah, sedinten saderengipun Idul Adha kita puasa sunnah, puasa Arafah. Niki enten ibadah puasa. Kemudian enten ibadah sedekah. Sedekah maksudipun kurban. Nggih, sedekah harta dengan menyembelih hewan kurban. Dagingipun kita sedekahkan. Sebagian daging hewan kurban kita sedekahaken. Ingkang nomor sekawan haji. Nggih, haji niki mboten enten kejawi wonten ing bulan Dzulhijjah. Mboten pareng kita naik haji, ibadah haji wulan Ramadan niku mboten angsal. Tidak boleh. Haji niku nggih khusus bulan Dzulhijjah. Tidak boleh bulan-bulan yang lain. Iya. Wedalipun sampun ditentokaken bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggih, tetapi sekarang di dunia ditentukan ibadah haji itu tanggal 10 Dzulhijjah berkumpul tanggal 8 sampai 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Niki ibadah haji. Mboten enten wonten ing sasi sanesipun. Tidak ada ibadah haji kecuali di bulan Dzulhijjah. Dan hal tersebut tidaklah terjadi pada hari-hari yang lain. Nggih, mboten enten ibadah-ibadah niki ngelempak kejawi wonten ing sedasa dinten awal bulan Dzulhijjah. Ramadan niku namung siam. Nggih, enten poso, enten salat, enten sedekah, tetapi mboten enten haji bulan Ramadan. Bulan Muharram enten siam, enten sholat, tetapi tidak ada haji. Haji niku khusus wonten ing bulan Dzulhijjah. Niki sebabipun bulan Dzulhijjah bulan ingkang utami, bulan ingkang ageng sangat, bulan yang sangat mulia. Kemudian amalan napa mawon bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged kita laksanakaken wonten ing bulan Dzulhijjah, bebas nggih amal soleh napa mawon. Wau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma min ayyamin al amalu soleh fiha." Mboten enten dinten amal soleh ingkang langkung ditresnani Allah. Dados seluruh amal kesaenan sedanten amal kebaikan saged kita laksanakaken. Nggih, ada amalan khusus ingkang dituntunaken ingkang nomor sepindah memperbanyak zikir. Nggih, 10 hari awal bulan Dzulhijjah niku kita kedah langkung ngatah-ngatahaken zikir. Setiap hari kita zikir, tetapi pada bulan Dzulhijjah kedah kita tambahi, kedah kita tingkatakan, kedah kita napa langkung perbanyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Fa'akthiru niku perbanyaklah ngatah-ngatahaken pada awal bulan Dzulhijjah niku tahlil. Nggih, tahlil niku la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid nggih alhamdulillah niki zikir. Kemudian ingkang nomor kalih puasa siam. Nggih, poso niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enten hadis ingkang nedahaken siam tanggal setunggal ngantos tanggal songo. Nggih, enten hadis ingkang nedahaken pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sejak tanggal setunggal niku sampun siam. Nggih, tanggal setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, tanggal 6 pitu 8 ngantos 9. Nggih, tetapi ingkang paling utami siam tanggal 9. Nggih, tanggal 9 siam Arafah ingkang diwastani poso Arafah, sederek-sederek kita nembe wukuf wonten ing padang Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siamu yaumi Arafah, poso dinten Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ahtasibu ala Allah niku an yukaffira sanatal lati qablahu wasanatal lati ba'dahu, saged menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nggih, setunggal dinten niki saged ngresiki, ngumbah, busek dosa kalih taun, setahun ingkang kepengker, setahun ingkang badhe dugi. Nggih, dosa ingkang sampun kepengker jelas nggih kita sampun ngelampai dosa kathah. Ingkang dimaksud dosa ingkang badhe dateng niku maksudipun apa? Allah Subhanahu wa taala paring taufik nggih. Taufik niku pitedah petunjuk kita jalan ingkang leres, mergi ingkang bener, dados mboten nglampahi dosa. Nggih, maksudipun dosa setahun ingkang badhe dateng kok pun diresiki niki maksudipun pripun? Maksudipun Allah niku paring pitedah petunjuk dumateng kita mboten nglampahi kathah dosa. Ya, dados diparingi pitedah jalan ingkang bener, jalan ingkang mboten marai dosa wau. Niki keutamaan siam tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Kemudian di dalam hadis tadi dilajengaken wasiyamu yaumi Asyura, enten poso tanggal sedoso Muharram nggih. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata lati qablahu, niku saged menghapus dosa setahun yang lalu. Nggih, dados enten puasa wingi tanggal 10 Muharram, puasa Asyura nggih. Mengkibar bibar Dzulhijjah Muharram niku tanggal sedoso enten poso Asyura, niku menghapus dosa setahun. Menawi Arafah niku saged menghapus dosa 2 tahun. Ya, sami-sami setunggal dinten, tapi benten ganjaranipun, benten keutamaanipun. Menawi Arafah niku saged menghapus dosa kalih taun amargi niki kekhususan tiang Islam nggih. Puasa Arafah niku memang keistimewaan ingkang Allah paringaken dumateng umat Islam. Benten kalih siam Asyura. Asyura niku puasane tiang Yahudi. Zaman riyin tiang Yahudi niku nggih poso tanggal sedoso Muharram. Niku tiang Yahudi memperingati hari Musa. Allah Subhanahu wa taala nyelamataken Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nabi Musa diuyak Firaun tengah laut nggih. Saged dibelah lautipun, kemudian Allah selamataken Nabi Musa dan Bani Israel niku ngepasi tanggal 10 Muharram. Tiang-tiang Bani Israel, tiang Yahudi, tanggal 10 Muharram niku siam poso Asyura. Umat Islam nggih enten tuntunanipun. Tetapi Allah paringi ganjaran langkung kathah tanggal 9 Dzulhijjah niki amargi kekhususan tiang Islam. Menawi Asyura namung setunggal tahun. Ya. Niki nggih Bapak-bapak, kita persiapan mengke puasa Arafah. Nggih menawi enten buka puasa niku nggih sae nggih. Mengke Masjid Ar-Rahmah ngentenaken buka puasa tanggal 9 Dzulhijjah, masyarakat nggih sami-sami siam mengke sonten ngentenaken buka puasa bersama. Ini ku langkung saya semangat mengke benjingipun sholat id idul adha program masjid nggih mengke saged diprogramaken supados langkung guyub rukun langkung semangat ibadah. Ingkang nomor tiga, ibadah menyembelih hewan kurban nggih. Fasolli li rabbika wanhar. Di dalam ayat disebutkan salatlah dan juga berkorbanlah. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa tanggal sedoso 10 Dzulhijjah niku amalan yang pertama salat id ten lapangan. Mengke bibar salat id gondur menyembelih hewan kurban. Kemudian ingkang nomor sekawan takbir nggih, takbiran niki bapak-bapak ibu-ibu termasuk zikir di atas dalilipun nggih. Takbir niku termasuk zikir. Takbir bulan Dzulhijjah niku langkung dangu lebih lama daripada bulan Ramadan Idul Fitri. Menawi Idul Fitri niku takbiran paling wengi nggih. Malam saderengipun salat ngantos enjing salat Id menawi imam khatib sampun naik mimbar pun cekap takbir. Benten kalih Idul Adha. Idul Adha niku enten tuntunan takbir mutlak. Takbir mutlak niku takbir wonten griya, wonten mergi, wonten peken niku dimulai sejak tanggal setunggal Dzulhijjah. Kita terus mengke tanggal setunggal niku setigang dinten melih, kawan dinten melih niku sampun disunahaken, dituntunaken kawula panjenengan sami takbiran sejak tanggal 1 ngantos tanggal 13. Dados tanggal setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 sedasa 10 11 12 13. Nggih. Niki 13 hari. 13 hari takbiran wonten ing Idul Adha atau bulan Dzulhijjah niku 13 13 dinten. Nggih, biasane menawi tiang-tiang awam niku ngertose nggih mung tanggal 10, 11, 12, 13 kawan dinten. Tapi sing leres niku 13 dinten. Sejak tanggal 1 niku para sahabat sudah menuntunkan, mencontohkan untuk bertakbir di rumah. Nggih, ten griya takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, ten griya takbiran, ten peken kalih blonjo, kalih napa nunggu warung takbiran, ten mergi tindak melampah sepeda, numpak mobil takbiran niku sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Nggih, dados menawi ten Arab mereka Idul Adha niku langkung rame nggih, biasane langkung perayaanipun niku lebih meriah daripada Idul Fitri. Kalau di Indonesia lebih meriah Idul Fitri nggih, mudik dan yang lain-lain. Tetapi kalau di Arab sana lebih meriah Idul Adha amargi nggih enten haji, enten ibadah haji dan juga takbiranipun langkung dangu kemudian juga ada menyembelih hewan kurban iki biasane pun lebih napa lebih rame, lebih banyak perayaannya. Ya niki bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagai pengertosan kita panjenengan sami, kawula panjenengan sami, kemudian persiapan sekedap malih kita badhe kepanggih bulan Dzulhijjah. Sedasa dinten bulan Dzulhijjah niku hari-hari dinten-dinten ingkang mulia, hari-hari yang istimewa, monggo kita manfaataken sebaik-baiknya untuk amal kesainan, saged nambah sangu kawula panjenengan sami pahala kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita nanti di akhirat semoga bisa menambah pahala dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Ya. Saderengipun kawula cekapi menawi enten pertanyaan napa ingkang dereng jelas, monggo kawula sumanggaaken.